Did you ever hear about the boy who ate and ate and ate? He ate early in the morning and he ate when it was late. But he didn't thank Allah for all the yummy food he had. And he ate so much it made him sick, which really made him sad. Media Dawa Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah yang juga disambung siarkan di 101,4 FM Solo pendengar ya. Balik lagi di Kalam Remaja sore ini ya, hari Jumat sampai nanti jam 5:30 sore ya. Masih bersama Ustadz Burhan Sodik dan sore ini, kali ini kita ngebahas tentang resolusi. Waduh, resolusi apa ya? Kita biasanya kalau kenal kata resolusi, resolusi PBB atau apalah gitu ya. Tapi ini resolusi Tahun Baru Hijriah. Nah, yang pengen gabung silahkan 765-1818 dan juga di SMS 081-226-1707-77. Tapi kayaknya Ustadz Burhan Sodik bawa sesuatu nih. Sesuatu. Apa Ustadz ini Ustadz? Ya, itu ada buku Mas. Buku apa nih? Buku tentang nasihat untuk remaja muslimah. Muslimah ya, itu jadi buku terbaru kita bulan ini ya. Dari penerbit saya. Wah, ini untuk apa nih Ustadz? Dibagikan ya? Rencana saya bukunya cuma satu, tapi nanti buat penanya atau pendengar atau penyiar. Penanya. Kan penyiar kan muslimah, muslimah ya. Berarti untuk penanya lewat telepon ya. Yang pertama ya. Yang terbaik aja. Oh, yang terbaik. Berarti nanti belum tentu yang pertama ya. Iya, belum tentu. Okay. Dan yang muslimah ya, kalau yang muslim juga nggak apa-apa sih, nanti ya? Buat adiknya, buat siapa gitu bisa. Oke, okay. Berarti boleh, silahkan yang pengen gabung di telepon di 765-1818 nanti berkesempatan untuk mendapatkan satu buah buku penerbit Gaza Media. Judulnya ini nasihat untuk remaja muslimah ya. Itu tebal itu Mas, 200-an halaman ya. 200 halaman ya? Ya, 200 lebih ya. 200 lebih halaman. Ini yang nulis siapa Tat? Itu terjemahan dari ya. Ya, penulis Mesir. Oke. Baik, ada di telepon? Oke, boleh di telepon silakan. 765-1818. Oh, putus. Kayaknya tiap Jumat harus ada pancingannya kayak ini. Oke, ini satu buku menanti ya, nasihat untuk remaja muslimah. Silakan yang ingin mendapatkan bukunya lewat telepon 765-1818. Bagi yang beruntung nanti bisa mendapatkan bukunya ya, bisa langsung diambil di RDS FM Solo gratis ya. Di SMS juga kami nantikan di 081226170777 ya. Silahkan kami nantikan. Kayaknya ada yang telepon lagi nih. Silahkan kalau yang bergabung, kalau yang pengen menggoda operatornya juga boleh. Silahkan. Kita ke SMS dulu Ustaz ya. Kita ke SMS dulu aja sembari juga menantikan yang ada di telepon ini. Baik, ini dari, nah, oh ada yang telepon kayaknya. Oke, di telepon dulu Ustaz. Nanti kalau terlalu lama menghabiskan pulsa ini. Dari siapa Mas? Pak Mariono di Kemuning ini. Assalamualaikum Pak Mariono. Iya, waalaikumsalam Ustaz. Iya, di Kemuning dingin Pak ya? Dingin, hujannya deras sekali nih Ustaz. Hujan deras ya. Silahkan iya. Pak Mariono. Iya, ini Ustaz, jadi kan sekarang itu banyak remaja-remaja ya, putra-putri itu yang sudah kadang-kadang tidak memperdulikan lagi tata cara bergaul itu Ustaz. Dikadang-kadang sudah ada keberhasilan gitu. Jadi teman kita kan repotannya bagaimana kalau mereka itu sudah gede-gede, kemudian sekolahnya saja juga tidak ada batasan-batasan dalam mengatur pergaulan kamu di kadang-kadang sudah terlambat begitu Ustaz. Tidak membina adik-adik kita yang sudah remaja SMA. Okay. Terus sebenarnya orang tua ya jadi anak ya soalnya, tapi ya lingkungannya berat sekali. Nah itu tolong mungkin ada solusi bagi adik-adik SMA SMP itu yang kira-kira sudah seperti itu, tapi bekal keagamannya sudah mungkin dah tidak punya lagi karena sudah dewasa, enggak. Dan suruh ngaji nggak mau ya? Tidak bisa, akhirnya sudah habis itu gimana Ustaz? Oke, baik. Betul Pak Mariano? Iya. Baik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Mariano. Ya, Pak Mariono, penelpon pertama kita dari Kemuning. Nah, sore-sore gini hujan, Kemuning pasti dingin sekali ini. Yeah. Oke, tadi ada pertanyaan ini tentang remaja usia SMP SMA. Kalau udah besar biasanya kalau masih SD itu kan suruh TPA langsung berangkat. Tapi udah gede sedikit SMP SMA suruh TPA pasti enggak mau, Ustaz. Nah, ini untuk apa namanya? Memberikan nasihat kepada mereka itu solusinya seperti apa gitu, Ustaz? Kalau apalagi untuk lokasi Kemuning ya, Kemuning kan memang kalau kita beberapa kali ke sana memang kayak dipakai untuk banyak pacaran gitu ya. Ah, gitu. Karena banyak kebun teh di sana ya. Iya. Nah, oleh karena itu cara terbaiknya memang kita tidak bisa kerja sendirian, Pak. Jadi memang harus ada sinergitas dengan beberapa pihak yang lain. Kalau seandainya kita mau maju ke beberapa pihak yang berwenang, itu kita harus pakai data-data memang, data-data tentang kerusakan moral anak muda kita ya. Kalau cuma sekedar asumsi atau mungkin sekedar perkiraan kita, ini remajanya bobrok nih gitu, tapi tidak ada data-data angka atau mungkin data-data foto atau mungkin data-data yang lain, biasanya pihak-pihak tersebut hanya bisa meminta kita untuk prihatin. Tapi kalau seandainya data-data itu lebih komplit, misalnya kita untuk beberapa saat mengkliping berita-berita tentang kebobrokan moral remaja kita, apakah itu di koran, apakah itu di majalah, yang kemudian nanti kita kumpulkan itu sebagai sebuah data bahwa ini yang terjadi di masyarakat kita. Karena mungkin mereka tahu, tapi kalau tidak ada data buktinya, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Itu satu hal. Yang kemudian hal yang lain itu untuk penindakan ya, hal-hal yang lain misalnya untuk dakwah, memang kita harus merangkul banyak pihak ya, para ustadz, para pendidik, para pelaku atau praktisi pendidikan ya, baik itu guru-guru di SD, SMP, SMA ataupun di pesantren ya. Atau yang paling mudah sekali adalah dari keluarga kita juga ya. Kalau seandainya kita temukan ponakan, sepupu atau mungkin anaknya saudara yang seperti itu, memang kita harus ada upaya-upaya untuk merangkul mereka, yaitu dengan proses pendekatan-pendekatan yang lebih baik. Ada kalanya memang kita harus dengan suara yang keras, tapi ada kalanya juga kita bisa dengan bahasa-bahasa yang mudah mereka mengerti. Oke, seperti gitu, itu. Ya. Nah, kalau kata Pak Jokowi harus membangun sistem, sistemnya gitu kan. Oke, Pak Mariano, terima kasih penelpon pertama kita di sore ini ya. Tapi belum tentu nanti Pak Mariano dapat buku ini ya. Kita nantikan dulu penelpon selanjutnya, nanti siapa yang dipilih Ustaz Burhan yang berhak mendapatkan buku ini. Kita ke SMS dulu Ustaz ya. Kita ke SMS, kita bacakan dulu ini dari 603 Ustaz. Bukan ini tadi yang saya pilih. Tadi mana ya? Oh ya, ini ding. Ustaz Afan, tema kemarin ana seorang akhwat tapi suka sepak bola. Usia ana 18 tahun. Nah, apakah termasuk apa ini, sahabatan sama budaya barat, Ustaz? Suka sepak bola ini juga. Mungkin enggak ada demam bola ini waktu-waktu ini nih. Iya, jadi sepak bola itu sebenarnya kalau sebagai sebuah sport, artinya sebagai sepak olahraga, kita sebagai pelakunya itu tidak ada masalah karena akan mendukung posisi kita untuk lebih sehat ya. Dengan bermain bola diharapkan ada dua hal yang terpadu, yaitu pertama permainan sebagai sebuah hiburan, melepas lelah, melepas penat, tapi yang kedua adalah sisi kebugaran, karena dituntut untuk lari, mengambil bola, menggocek bola, dan yang lain. Hanya saja sekarang bola itu sudah menjadi sebuah alat industri yang sifatnya entertain ya. Orang menjadi terlena gara-gara sepak bola ya. Bahkan mungkin gara-gara mungkin ini mau ada pertandingan ukhuwah Islamiyah ya. Tidak peduli ente muslim, ente kafir ya, selama ente bukan mendukung klub saya, maka ente adalah bukan bagian dari saya gitu kan. Akhirnya saling mencemooh, saling mencaci, saling mengejek, bahkan bisa sampai saling bunuh hanya gara-gara membela klub yang satu dengan yang lainnya. Maka saya sarankan untuk tidak terlalu begitu mengidolakan ya, atau begitu mengikuti. Apalagi gila bola ini. Apalagi sampai dibela-belain melek malam ya, hanya untuk sekedar nonton bola, sementara sholat malamnya terlewatkan gitu kan. Berarti bangun malam, sholat malam, terus nanti nonton bola. Saya sudah tebak, pasti nanya ini pasti. Jadi itu soalnya nanti akan nagih ya, artinya nagih itu ketika kita suka terus nagih, apalagi di situ kan Anda seorang muslimah, Anda lihat pakaian pemain bola ini pun juga sebenarnya kan di atas mata kaki kan celananya itu kan. Kok mata kaki? Di atas lutut. Di atas lutut. Di atas lutut kan. Kemudian kadang-kadang secara tidak sadar nanti Anda juga akan menikmati wajah-wajah pemainnya karena si tukang syuting ini kadang-kadang juga kalau yang ganteng itu di-shoot lama gitu kan. Bahkan posisi dia meludah atau apa gitu. Di-shoot lama. Nanti lama-lama Anda sebagai seorang muslimah bakalan kepincut dengan salah satu pemain atau malah beberapa pemain yang ada di situ gitu. Itu yang muslimah. Berarti yang laki-laki enggak masalah saja. Itu nanti akan menjadi satu kegilaan tersendiri ya. Karena kegilaan itu tidak langsung gila kan orang kan. Okay. Tapi butuh waktu kan. Nah, gitu maksimal. Gitu ya. Tapi kalau nonton bola tapi enggak melenakan enggak apa-apa ya. Enggak selesai nih. Oke, okay, di SMS cukup ya. Tadi tentang bola, karena waktu ini mungkin juga di Indonesia sedang ada pertandingan bola. Baik, kita ke penelpon, ada yang bergabung Mas Fatah. Coba kita sapa yang ada di telepon, ada siapakah? Oke, ada yang bergabung Ustaz. Ini pengen bertanya, sekaligus juga pengen bukunya. Abu Salsabila, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Salsabila, di mana Bapak? Abu Sabila. Oh, Abu Sabila. Ini Mas Fatah keliru ini. Di mana, Pak? Di Sragen. Sragen. Sragennya mana, Pak? Sragen pokoknya. Sragen Tina, Pak. Oke, silakan Pak Sragen. Pak Sragen, Pak Abu Sabila. Nggih. Kebetulan saya kan pendatang baru di lingkungan saya. Oh, ngeten. Dan ikut kegiatan saya bapak muda katakanlah gitu, ikut kegiatan bapak-bapak. Nah di situ yang lucunya gini, Karang Taruna itu semuanya dijadikan satu dengan kegiatan bapak-bapak itu, termasuk arisan itu, kumpulan itulah. Iya kumpulan. Mengapa seperti itu? Ternyata ada katakanlah sejarah lama itu dua periode kalau nggak salah itu pernah ada kegiatan Karang Taruna seperti arisan. Akhirnya bubar semua gitu. Dan inisiatif dari bapak-bapak itu supaya pemudanya tetap bersatu, makanya tetap diundang meskipun arisan Karang Taruna, arisan bapak-bapak gitu. Nah saat ini gini yang jadi masalah, beberapa waktu lalu Karang Taruna itu diberi katakanlah seragam, dan sekaligus dari bapak-bapak itu mengeluarkan sekian juta untuk membiayai ini Karang Taruna ini. Dan waktu itu ketua RT-nya itu seakan-akan marahnya gini, sekarang ini kan Karang Taruna sudah dikasih fasilitas seperti ini, tapi kan nggak ada kegiatan gitu. Nah saat ini saya itu ada inisiatif begini Ustaz. Misalnya kan kemarin saya menghubungi salah satu seperti franchise seperti itu. Iya. Franchise ya katakanlah SPH atau dan sejenisnya gitu. Nah ini yang saya mau tanyakan, misalnya franchise ini untuk kegiatan Karang Taruna itu cara membagi waktunya itu bagaimana, atau apa kegiatan seperti itu mungkin berjalan gitu ditangani oleh Karang Taruna gitu. Oke. Mungkin itu, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulang mas. Jadi ini ada permasalahan di Sragen nih ya. Sragennya mana tapi tidak tahu. Ini perkumpulan remaja dengan bapak-bapak ini jadikan satu, karena dulu ada sejarah kalau kumpul di remaja di tengah jalan bubar, arisan bubar gitu. Jadi ada inisiatif dari bapak-bapak disatukan, jadikan satu. Nah, ini ada inisiatif Pak Abu Sabila ini untuk menggandeng para remaja. Jadi ada franchise semacam jualan teh gitu loh Ustaz. Nah itu biar berjalan terus istiqomah itu gimana gitu Ustaz. Ini berarti ke wirausaha ini Ustaz. Maksudnya bagaimana pengelolaannya nanti? Pengelolaan ya? Agar juga para remaja ini bisa aktif dalam kegiatan-kegiatan itu juga. Iya, sebenarnya niat baik ini perlu didukung ya, karena kompleksitas masalah di pedesaan dalam arti kata secara umum itu biasanya banyak pengangguran yang terjadi di situ. Nah. Cuma kadang-kadang kalau kita telisik, pengangguran itu bukan karena mereka tidak punya pekerjaan atau tidak ada pekerjaan yang bisa mereka ambil, tetapi karena kemalasan orang-orang yang ada di situ. Hmm. Yang kedua, karena aspek pilih-pilih pekerjaan. Pengennya tuh kerjanya sedikit tapi gajinya gede gitu. Jarang di antara remaja sekarang atau pemuda itu yang berani mengambil resiko, udah deh ini berdarah-darah dulu, nanti 5 tahun, 10 tahun kita menikmati hasilnya gitu. Jarang yang berpikir seperti itu. Kayaknya instan. Nah, jadi untuk mengimbangi rasa optimis tadi, Pak, sebenarnya satu sisi kita harus optimis ya, tapi satu sisi yang lain kita harus siap-siap dengan kemungkinan-kemungkinan yang seperti saya katakan tadi ya. Bisa saja di awal mereka pada sengkuyung ya, bagus ini idenya, tapi ketika melihat ternyata berjualan teh franchise itu tidak semudah yang dibayangkan, atau gajinya tidak cucuk dengan apa yang sudah dikeluarkan, maka biasanya nanti mudah sekali mereka berhenti di tengah jalan. Nah, nanti cost yang harus ditanggung oleh Bapak sebagai seorang inisiator harus dipertimbangkan juga. Tapi ini untuk apa? Untuk persediaan plan B. Setelah plan A kemungkinan gagal. Tapi kalau seandainya plan A ini sudah berjalan, ya sudah, kita tidak perlu lagi bikin plan B gitu. Oke. Berarti harus ada disemangati dulu nih para remajanya ya. Iya. Oke. Baik, itu Pak Abu Sabila ya yang ada di Sragen tadi. Sragennya Sragen pokoknya ya. Baik, pendengar RDF masih kami nantikan yang ingin bergabung di 7651818 dan juga di SMS 081226170777. Kita ke SMS dulu dari Wawan yang ada di Sukoharjo nih. Ini pertanyaannya, ini kebanyakan pertanyaan di SMS keluar dari tema, Ustaz. Gak apa-apa, Ustaz ya. Yeah. Oke, ini pertanyaannya ada yang sesuai dengan salah satu buku antum, Ustaz. Nih, tolong kasih tips agar bisa khusyuk dalam sholat, Ustaz. Nah, ini kan kayak di buku sholat gebut bisa benjut. Bisa benjut ya. Gimana, Ustaz? Pertama, tumakninah ya. Tumakninah itu dari aspek gerakan. Artinya, setelah melakukan satu gerakan tertentu menuju ke gerakan yang lain, upayakan berhenti sejenak, tidak langsung. Kemudian yang kedua, pelan-pelan membacanya itu dihayati, di maknanya diartikan kalau perlu, ya kan? Karena kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak mungkin cepat-cepat kan kalau bicara sama Allah, ya, bicara sama manusia aja kita gak, kalau cepat nggak kedengaran, apalagi kalau sama Allah dalam posisi sebagai pencipta kita. Kemudian ketika sholat, pandangan-pandangan tertentu ini memang harus difokuskan. Kayak ketika posisi berdiri, maka yang dilihat adalah tempat sujud ya. Kemudian ketika posisi ruku, yang dilihat adalah satu titik di antara dua kaki kita. Kemudian ketika posisi tasyahud awal, tasyahud akhir, yang dilihat adalah jari kita yang menelunjuk itu. Nah, itu salah satu hal ya. Kemudian hal-hal yang sifatnya mengganggu kayak bau-bauan ya, yang tidak sedap atau bahkan terlalu wangi atau bahkan terlalu gak enak gitu ya, bau ya Mas Imaman ya, ini juga harus dihindarkan ya. Kemudian gambar-gambar di depan kita juga harus kita hilangkan ya, biar tidak kemudian memecah konsentrasi kita. Gitu. Oke. Termasuk juga kalau di masjid biasanya Ustaz, kalau berjamaah di soft depannya ada yang pakai kaos, ada tulisannya gitu. Nah, itu mengganggu juga, kan? Itu juga mengganggu sebenarnya kan. Makanya perlu juga ditulis di masjid itu, khutuzinatakum minta kuli masjidin. Pakailah pakaian terbaik kamu setiap kali masuk masjid. Tapi bukan berarti kalau pakai kaos suruh mundur ya, Tuhan. Ya, itu salah satu cara mungkin ya. Kita beli dulu aja masih, misalnya ini mau habis baterai kayaknya. Oke, baik. Kita jeda dulu dan nanti masih kami nantikan yang ingin gabung ya. Silahkan 7651818 dan juga di SMS 081226170777. Masih ada satu buku yang menantikan ya. Nasihat untuk remaja muslimah bagi yang beruntung nanti di telepon, yang beruntung akan mendapatkan buku itu. Kita jeda dulu pendengar, kita simak dulu beberapa informasi berikut ini. 107,7 RDS Did you ever hear about the boy who agent? He ate early in the morning and he ate when it was late, but he didn't thank Allah for all the yummy food he had. And he ate so much it made him sick, which really made him sad. He ate dates in Damascus, which he thought were very nice. Hudson Moses in Sumatra. Media Dawa Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah yang juga disambung siarkan di 101,4 FM Solo. Baik, balik lagi di Kalam Remaja sore ini ya. Masih dinantikan telepon 765-1818 dan juga di SMS tentunya 081-226-1707-77. Ustaz, langsung ada yang telepon ya Ustaz. Dari Ummu Nisa yang ada di Klaten ini. Assalamualaikum Ummu Nisa. Iya, di Klaten. Klatennya mana, Ummu Nisa, kalau boleh tahu? Klatennya Merapi, ahi. Di Merapi? Bawah Merapi. Oh, bawah Merapi. Sangar berarti ini. Monggo, Ummu Nisa. Assalamualaikum, Tad. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu kan punya putri yang sudah kelas 3 di Pondok Pesantren MTS, Tad. MTS, ya. Beberapa kali kan dari mulai kelas 1 itu pernah bilang kalau saya terus aja ya Mi sampai nanti lulus sampai 7 tahun ya. Tapi selang beberapa hari berubah lagi, selang pas kelas 3 ini berubah lagi mau pindah ke sekolah umum katanya. Tapi kalau saya sebagai orang tua, saya dan kakinya itu maunya ya sampai selesai. Nggak usah pindah gitu ya. Nggak usah pindah. Terus solusinya gimana ya Kak Jas? Saya memberitahu anak bahwa di pondok itu pilihan yang tepat. Maksud saya gitu. Terus saya memberitahu anak itu kalau kamu nggak mau terus di pondok, saya dengan artinya punya solusi, ya udah kamu kerja di rumah, bantuin jahit Umi, katanya gitu. Ya maksud saya cuma untuk nakutin aja gitu loh Kak. Tapi artinya bilang kalau kamu nggak mau terus di pondok ya, pilihan satu-satunya kamu di rumah bantuin Umi, katanya gitu. Monsternya ya terjadi cara yang tepat untuk nasihati ya. Sekarang nggih, untuk menasihati anak supaya dia tetap bahwa pondok itu pilihan yang paling tepat gitu loh. Putri. Ya. Supaya dia itu punya pilihan bahwa di pondok itu pilihan yang tepat, yang baik, tetap semangat dan tidak putus asa gitu loh. Komplit ya. Itu tak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Nisa di Klaten. Mesti ini nama anaknya Nisa ini. Oh, Ustaz, solusinya gimana itu? Kalau anak SMP kelas 3 ya tadi ya. MTS ya. MTS ya, setara dengan SMP itu biasanya memang dia masih dalam posisi tergantung apa yang dipikirkan dia. Artinya masukan-masukan terkait dengan masa depan, kemudian apa yang mau diperbuat, apa yang mau dilakukan, itu sebenarnya sangat menentukan pilihan-pilihan dia ke depan nanti. Kalau seandainya misalnya yang masuk dalam benaknya atau pikiran dia itu adalah bahwa ketika di pondok itu pasti nanti larinya kepada hal-hal yang sifatnya dunia pondok gitu ya, kemudian tidak bisa lari ke sekolah-sekolah umum, bahkan mungkin pada sampai tataran tidak bisa kuliah atau mungkin tidak bisa yang apa, atau bahkan mungkin ketemu sama teman dia yang menakut-nakutin, saya masuk di sini juga dijebloskan oleh orang tua saya misalnya, bahasanya mungkin seperti itu, atau ustadz-ustadzahnya pun juga tidak memberi gambaran-gambaran yang lebih real tentang masa depannya, apa yang bisa dia kerjakan ya, mungkin tidak sampai pada tataran nanti kalau kamu lulus kamu bisa ngambil aliyah, nanti kalau dari aliyah kamu bisa ke luar negeri gitu. Kalau tidak ada gambaran-gambaran yang membuat dia nyaman, yang membuat dia puas, yang membuat dia lebih istilahnya lebih punya pandangan luas terhadap masa depannya, maka dia akan cenderung untuk memilih tidak di pondok. Apalagi kemudian ketika dia lapor sama bapak dan ibunya yang seharusnya bisa lebih memahaminya, artinya ngopo toh misalnya kok pengen keluar pondok, apa ada hal-hal yang membuatmu terganggu di sana, atau apa ada pikiran-pikiran yang kamu pikirkan ya, sebelum memberikan warning, oh wingi ning omah lho ngewangi jahit bu gitu. Kesannya kan bu jahit itu kan sesuatu yang jelek gitu ya. Artinya itu secara tidak langsung ngomong ke anaknya bahwa oh cemel melu aku jahit ning omah gitu. Gitu. Jadi bahasa ibu misalnya oh tak weden-wedeni wingi ngewangi bu jahit ning omah itu berarti Nek di atas rumah itu kegiatan sengelek gitu. Secara tidak langsung ya Bu ya. Meskipun maksud Ibu mungkin tidak seperti itu, tapi dengan memberikan warning kayak gitu tuh, bagi si anak kok enggak ada pilihan lain sih gitu, kecuali itu gitu. Apa tidak ada pilihan lain? Sebenarnya sebelum ke sana mungkin dicari tahu dulu Bu, kenapa kemudian si anak ini kok tidak betah di pondok ya. Kenapa si anak ini kok pengennya keluar? Ada apa? Apakah tidak cocok dengan pelajarannya? Ataukah tidak nyaman dengan teman-temannya? Atau tidak merasa cukup senang dengan guru-guru dan pendidik yang ada di situ? Atau lebih kepada aspek cita-cita, himahnya dia ke depan? Dia mau ngejar apa? Dia mau pergi kemana? Dia mau seperti apa? Gitu. Nah, dalam hal ini ya tidak bisa, apa namanya, maksud saya tidak bisa langsung 100%, 100% omongan kita bakalan didengar sama dia kan, karena dia juga butuh dihargai pendapatnya juga, meskipun tetap keputusan di tangan ibu dan bapak. Iya, betul. Jadi ibu dan bapak mungkin bisa agak ngobrol lebih intensif, terutama mungkin posisi ibu ya, karena sama-sama ceweknya. Mungkin dengan diberikan hadiah dulu Bu atau apa gitu, kemudian diajak ngobrol lebih intens ya, dicari tahu penyebabnya apa, baru kemudian dengan bahasa seindah mungkin, dengan pendekatan sehalus mungkin, dengan ketulusan, dan juga terakhir Bu yang paling kuat adalah doa, agar si anak ini diberi rasa betah ya di pondok. Insyaallah nanti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau biasanya kalau awal-awal mondok itu problemnya adalah nggak betah, kangen rumah. Nah itu. Tapi ini kan nggak awal. Nggak awal ya. Oke, okay, gitu ya. Baik, pendengar RDS tadi di telepon sudah ada 3 penelpon kita. Ada Pak Mariono, ada Abu Sabila, dan juga Umu Nisa. Nanti siapa ya? Kita ke SMS dulu, kita ke SMS saat ya. Ini sudah banyak dan masih kami nantikan nanti di telepon ya. 765-1818 dan juga di SMS 081226170777. Dari Izah di Solo, ini di SMS, ini panjang sekali nih SMS-nya. Izah di Solo, Ustadz, ada pertanyaan yang mengganjal saya sampai sekarang ini, Ustadz. Dari paparan yang Ustadz tadi sampaikan, insya Allah semua remaja sudah tahu secara teori. Namun pada kenyataannya atau praktek lapangannya masih nol, Ustadz. Belum ada perubahan atau resolusi tadi. Dan kita tahu bahwa yang paling mempengaruhi dalam hal ini adalah budaya, apalagi budaya barat, seperti menunggu pergantian tahun baru Masehi tadi. Pertanyaannya, bagaimana solusi yang tepat selain ceramah atau kajian yang bisa langsung menyadarkan remaja? Wah, ini yang bisa langsung menyadarkan remaja nih, sehingga mudah dalam prakteknya. Dan bagaimana manajemen pergaulan kita agar islami? Selain itu Ustaz, bagaimana caranya agar remaja yang islami itu tidak dipandang katrok atau deso karena mempraktekkan nilai-nilai Islam? Misal remaja yang rajin sholat duha dianggap sok alim dan lain sebagainya. Gitu Ustaz. Selain itu, jadi satu, selain ceramah dan kajian. Nah. Kesannya ceramah dan kajian itu wis boseni, boseni ya, monoton gitu kan. Monoton. Padahal kalau yang isi ceramah dan kajian itu menarik, mereka nggak bakalan selesai, kan? Contohnya yang isi ya. Terus. Kalau yang sifatnya langsung gitu nggak ada, maksudnya langsung berubah itu nggak ada. Langsung ya, hebat banget itu. Karena bukan mesin fotokopi kan, bisa langsung jadi ditunggu gitu. Karena ini dakwah ini proses ya, proses menaklukkan hati, ya, proses melembutkan jiwa, proses untuk membantu agar dia mendapatkan hidayah Allah, proses untuk lebih mengkondisikan sebuah lingkungan, ya kan? Gak bisa, sifatnya instan itu gak bisa. Justru kalau sifatnya instan ini bahaya. Waduh, karbitan nanti. Dia nanti berubahnya juga instan lagi gitu. Sama aja kan, orang kalau diet, kalau kecepatan gurune kan ya langsung elek. Oh gitu ya, berarti tahap ya, tahap harus sabar. Tapi kalau dia berproses, ya turunnya pelan-pelan, ini nanti malah istimror gitu ya, berlanjut. Jadi dinikmati ya, proses dakwah itu dinikmati, riak-riaknya, kendalanya, ujiannya. Jangan kemudian langsung mengatakan ya nggak bisa, saat ini budaya nggak bisa dirubah. Jangan, karena kalau kita udah memvonis nggak bisa, itu berarti memang you are what you think kan, kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Nah, kamu kalau kita tidak khusnudun sama Allah bahwa Allah akan memberikan bantuan kepada mereka yang bermujahadah ya, berserius-serius untuk berdakwah, maka kemudian Allah pun juga gak bakalan bantu kalau kita sendiri setengah-setengah. Nah maksud saya, kondisi ini jangan ditangisi ya, dalam bahasanya tadi malam, tadi pagi setelah saya bilang, kondisi seperti ini jangan ditangisi, tapi justru kita berpikir, kita bisa berbuat apa. Oke, sekarang ceramah dan kajian sudah dijalankan, berarti kita butuh tools yang lain ya. Biasanya orang itu akan mudah terpengaruh oleh visual, gambar, apalagi gambar itu bergerak, film. Betapa banyak orang bisa nangis tersedu-sedu karena film, dan kemudian mereka berubah dari film itu ya, artinya misi-misi yang dibawa film itu kemudian mereka berubah. Infak ya, misalnya ngajak orang berinfak untuk Suriah atau untuk Palestina, Gaza, coba dengan ceramah aja, marilah saudara-saudara kita berinfak, karena dengan berinfak itu akan membantu saudara-saudara kita yang ada di sana gitu ya. Itu orang bilang seperti itu kan. Tapi kalau saya nanya ini loh, udah kita gak usah banyak ngomong, sebentar lagi Anda akan menyaksikan sebuah tayangan yang membuat kita meneteskan air mata. Kemudian cereng gitu ya, ada anak gosong terbakar kena bom curah dari Israel, kemudian ada ibu-ibu menangisi anaknya yang masih kecil, bayi, tersenyum tapi sudah mati gitu kan. Itu orang langsung gak usah banyak ngomong, gak usah banyak kata, ketika mereka meneteskan air mata, sodorin kotak infak gitu langsung. Itu kemungkinan mereka langsung berbuat berinfak tanpa harus nanya faedahnya infak itu apa gitu. Mungkin mereka tidak nanya ke situ gitu. Nah itu mungkin bisa dipakai, cuma persoalannya belum banyak film-film yang diproduksi oleh sinias-sinias muslim yang bisa mengantar ke situ ya. Kalau toh ada, itu masih butuh keterangan-keterangan tambahan ya. Artinya film boleh diputar, tapi harus kita kasih keterangan tambahan. Ibaratnya itu bimbingan orang tua lah ya, kita sebagai orang tuanya untuk menjelaskan. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana bergaul? Kalau bergaul dalam Islam itu memang pertama tidak boleh berduaan, karena yang ketiga itu adalah setan. Kemudian tutup aurat yang baik ya, seluruhnya tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian tidak khalwat, tidak ikhtilat, ada hijab, udah itu. Gitu ya. Terakhir tentang apa tadi? Agar tadi bagaimana caranya agar remaja yang islami tidak dipandang katro atau ndeso karena mempraktekkan nilai-nilai Islam. Misalkan remaja yang rajin sholat duha dianggap sok alim dan lain-lain gitu. Iya, jadi kalau katro itu memang karena kitanya tidak update aja ya dengan perkembangan-perkembangan terkini gitu. Jadi sok alim itu enggak apa-apa daripada sok kafir. Jadi kadang kita ngedown ya, dibilangin, eh sok alim lu ya, daripada lu sok kafir gitu kan. Dibalas gitu aja ya berarti ya. Gitu kan. Jadi kita selalunya kalau ada kalimat kayak gitu, ih sok alim, ih sok surga, mending makanya kan sok neraka. Repot juga kan gitu. Iya iya iya. Boleh, besok kalau misalkan orang remaja kita di loke kayak gitu ya, ya udah jawab gitu aja. Iya. Kayeng gue. Baik, sudah Ustaz? Sudah ya, kita ke SMS lagi. Ada Hasnah di Karanganyar. Ustaz, bagaimana caranya menggunakan fasilitas media yang bijak dan sehat, dan tentunya tidak jauh dari ridonya gitu Ustaz. Ya media itu adalah alat perang sekarang. Alat perang untuk hegemoni, untuk pengaruh dan memengaruhi. Tinggal kamu lebih ke pengaruh yang mana, apakah ke pengaruh ke yang penggunaan media yang tidak baik atau pengaruh media yang baik. Begitu banyak media diciptakan ya, ada media islami, ada media non-islami juga, dan masih lebih banyak orang-orang kafir yang punya, mereka punya permodalan di situ. Maka kalau misalnya kita baca berita di media atau dengar radio atau nonton televisi, pertama yang harus kita kedepankan, jangan mudah percaya dulu. Artinya begini, misalnya ada berita pleng gitu kan, langsung wah ini kurang aja, sebentar kita abayun dulu, bener gak? Soalnya si wartawan boleh jadi meskipun dia ada kode etik jurnalistik, kadang-kadang dia langgar juga ya kan? Nafsunya sendiri ya, dia lebih mengutamakan kepentingan pemilik modal, dalam hal ini yang punya radio siapa, yang punya televisi siapa, yang punya koran siapa, dia yang bakalan dilayani. Kalau konsumen sih cuma baca-baca aja gitu. Nah itu yang perlu kita kedepankan. Oke, baik. Ada lagi di SMS dari Dede di Klaten. Ya Ustadz, bagaimanakah memberikan penjelasan atau pengarahan kepada remaja, remaji, dan adik-adik TPA agar lebih mengenal dan mencintai tahun baru Islam daripada tahun baru Masehi, Ustadz? di beberapa tempat sudah dilakukan ya model-model seperti pawai, tapi pawai anak-anak TPA, karnaval gitu ya. Mungkin mereka pakai sepeda kemudian dihiaskan dengan bulan-bulan hijriah, atau mungkin mereka dipakaikan apa aksesoris-aksesoris di mana kemudian mereka bisa hafal bulan-bulan itu, atau mereka dikenakan dengan hari-hari di dalam Islam gitu kan. Nanti insya Allah dengan begitu mereka sejak kecil sudah tahu tentang bulan-bulan ini gitu. Iya. Oke. Baik, di telepon ada yang bergabung kembali kayaknya. Satu penelpon lagi ya, satu penelpon terakhir kita nantikan. Jadi nanti ada 4 penelpon yang berkesempatan untuk mendapatkan satu buah buku nasihat untuk remaja muslimah. Kita sapa dulu yang ada di telepon, ada siapakah ada di telepon 7651818 dan juga di SMS masih kami nantikan 08122617077. Baik, di telepon ada yang bergabung, kita sapa dulu dari Umu Ayah ya. Umu Alia atau Umu Ayah ini, coba kita sapa ya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini, Bu? Dari Umu Ayas di Klaten. Umu Ayas di Klaten. Umu Ayas. Ayas. Oh, Ayas di Klaten. Silakan, Umu Ayas. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, Bu. Mau tanya nih, Kak. Okay. Yang pertama, yang ada hubungannya dengan sepak bola tadi ya, Kak. Pernah anak saya itu melihat sepak bola, terus bapaknya itu melarang gitu loh. Itulah warna. Ya bisa jawab. Kalau abah itu lihat Indonesia lahir, itu juga lahun. Bapaknya jawab, itu kan untuk bahan apa kalau ngisi-ngisi itu loh, Bi. Terus saya sebagai ibunya harus gimana? Bingung. Kemudian yang kedua ya, terus ini anak saya itu kan 6 tahun di pondok Jawa Timur, nggak bertugas di sana. Nah, maksud saya itu nanti habis dari tugas saya masukkan dia ke Etmoabas yang tingkat itu loh, tas Matali, perguruan itu biar menyelesaikan tahfidznya sama ilmunya. Putra putri, Bu? Tapi putri, tas putri. Iya, anaknya juga tadi yang lihat sepak bola itu juga putri. Oh enggak, putra. Oh itu putra, berarti lain lagi ya. Lain. Nah itu kan itu kehendak kakak-kakaknya itu dia di sekolah umum aja ngambil psikologi atau gimana lah, menurut Ustaz bagusnya gimana? Kalau anaknya sih cenderungnya kelihatannya ke agama gitu loh, Ustaz. Jawa Timur itu pondok tahfidz. Iya. Terus yang ketiga, tapi Ustaz, ketika ada kerabat kita yang misalkan melanggar syariat itu kita rangkul ya, Ustaz ya. Nah itu kadang-kadang orang tuanya yang tidak terima, biasanya oh dia sudah saya sekolahkan di Al-Islam, nanti kan dia tahu sendiri hukum-hukumnya gitu lah. Kita sebagai muliknya itu gimana, Kak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Borong nih ya pertanyaan tadi ya, pertanyaan ini dari anaknya yang nonton bola. Jenenge sapa? Ayas. Umu Ayas. Berarti yang tadi yang putri tadi masuk Ibnu Abbas tadi namanya Ayas berarti. Kan yang tadi yang apa? Yang nonton sepak bola. Yang cowok ya kan? Cowok ya. Kemudian yang malah tepat nama. Silakan Ustaz langsung aja. Ya jadi gini ya, Bu, tentang polemik dialog antara seorang ayah dengan anaknya kaitannya dengan nonton televisi. Yang satu bapaknya membela diri menonton politik, yang satu anaknya membela diri nonton sepak bola. Ibunya ngapain nonton apa? Ibunya nanti langsung pegang remote aja wis mati wae TV ini rasa rame gitu. Nah, saya harus bagaimana? Nah, sebagai seorang ibu sebenarnya posisi ibu ini harus menguatkan pendapat ayahnya, karena ayah dalam hal ini adalah posisinya menegur anggota keluarganya. Adapun ketika sang anak itu memiliki argumentasi seperti itu, ya, jangan kemudian justru didiamkan ya, tetapi mungkin dipatahkan argumen itu dengan bukan debat kusir sih ya, artinya aku yang ngono itu kan debat kusir, Bu. Jadi mungkin tidak diruncingkan pada saat itu, tapi mungkin pada saat yang lain dicari jalan keluarnya. Karena kalau pas lagi senang-senangnya kemudian di-cut saat itu juga, memang itu efeknya emosi, tidak menarik ya. Misalnya mungkin ya, Bu, saya enggak tahu benar atau enggaknya, tapi mungkin dia di sekolahnya itu selalu melihat teman-temannya itu selalu punya bahan obrolan tentang sepak bola, misalnya kan. Ketinggalan ya. Wah, dia pengikut jane nek dek nendang nganggo sikil tengen. Wah, iku mesti gol ya, misalnya gitu. Terus dia cuma diem toh sambil lihat teman-temannya seru gitu ya, ngobrol kok seru yo, kok aku rasa cerita yo gitu. Jadi ada tekad aku harus bisa. Nah, itu kan akhirnya dia wah, itu tak nonton weh gitu. Nah, sementara sang bapak tidak melihat aspek itu, dia cuma melihat itu lawun, jangan ditonton gitu aja kan. Wong pas iki direngguruputan wong rorikur. Dari aspek itunya iya, cuma dari aspek bahwa sang anak butuh untuk bercerita kepada teman-temannya sebagai sebuah cara dia bersosialisasi, ini juga harus dipahami. Artinya apakah kemudian diolehke ngono tat? Ya enggak, tapi dipahamkan bahwa tidak selalunya bergaul itu dengan bahan-bahan yang semacam itu. Artinya bolehlah nanti kamu bisa juga mengimbangi teman-teman itu dengan cara yang lain. Misalnya kamu tidak perlu melihat, tapi cukup dengan membaca ulasannya di berita. Kamu tidak perlu melihat sampai akhir, tapi kamu mungkin hanya sekedar membacanya di headline koran. Atau kamu bisa buka di web, internet, ya kan? Tadi kok bisa kalah itu gimana, gitu. Banyak ya. Jadi ada, dia tetap pasti punya bahan, meskipun tidak harus menonton televisi, ya kan? Itu satu. Yang kedua, 2 menit ke 27 ya kan. Habiskan. Yang kedua tadi anak sudah 6 tahun di Pondok Jawa Timur. Terus sekarang tugas terus pengennya ibu tarik kemudian masukin ke Ibnu Abbas. Hmm. Sementara kakak-kakak yang lain itu lebih suka atau lebih pengen kalau dia masuk ke psikologi atau ke yang lain. Bagaimana? Sekali lagi sebenarnya tiap anak itu beda-beda. Ibu lihat potensinya. Kalau tadi ibu bisa sampai pada tataran menyimpulkan anak ini cenderung ke agama, iya atau enggak, itu dipastikan dulu. Jangan-jangan dia selama ini 6 tahun itu merasa tertekan, atau mungkin enggak tertekan sama sekali, dia enjoy, dia seneng. Ya sudah bu, diperuncing aja sekalian, tahfidznya dimatangkan, sekolahnya mungkin disekolahkan yang jadi ulama wanita ya, karena sekarang banyak, belum banyak atau bahkan jarang ulama-ulama wanita. Sekaligus nanti mungkin di Ibnu Abbas disarankan untuk bisa ngambil S1 yang alternatif ya. Maksudnya bukan pengobatan alternatif ya. S1 yang tidak harus dengan Universitas Mayor. Kemudian ngambil S2 sekalian atau S3 sekalian. Ini kayak kapan gitu kan. Nah, itu bisa diarahkan ke situ Bu. Karena yang lebih tahu potensi anak kita itu kita sebenarnya sebagai orang tuanya. Yang tentu saja bapaknya dimintai pertimbangan juga dalam persoalan ini. Terakhir kaitannya dengan ponakan. Dirangkul itu maksudnya begini Bu, artinya ya saya sendiri juga tahu kalau punya ponakan itu memang kewajiban paling gede itu di pundak ayah ibunya. Tapi kita bisa menjadi kawan, ya, bule yang hangat, ya, bule yang akrab, bule yang misalnya punya pendekatan khusus dengan ponakan-ponakannya. Duk rata dulan yang rumahku ngendi wae gitu misalnya, cuma ditanya seperti itu. Duk rene tak kei apa mungkin apa ya barang-barang yang dia suka. Jadi kita ada tempat di hati ponakan-ponakan kita itu. Nah, kalau memang sudah seperti itu, posisi kita memang kayak jinak-jinak korpati gitu Bu. Kalau dia memang dia datang ke kita, kita kasih nasihat ya. Tapi bukan seperti seorang ibunya yang memerintah-merintah, enggak. Tapi coba tuh Nduk, misalnya ya bayang no misalnya ya, dengan bahasa-bahasa seperti itu. Coba nek misalnya kowe, nah dengan bahasanya seperti itu, bukan bahasa doktrin tapi bahasa ngajak dia berpikir gitu. Jadi maksud saya merangkul itu posisi seperti itu, jadilah bule yang hangat bagi ponakan-ponakan kita. Atau ketika mereka datang ke kita itu, kita bisa menjadi sahabat akrab buat dia gitu. Oke. Mengerti apa yang dibutuhkan ya, ya okay. Pas menit 30 menit terakhir, 30, saat menit 15 itu kayak apa mas? Kayak apa maksudnya? Ini sudah ke menit 45 di mana. Baik, terakhir Sat. Ya, jadi sampaikan obrolan kita sore hari ini itu mengerucutnya pada aspek apa? Bahwa tahun depan kita harus lebih baik ya. Bagaimanapun caranya, semoga kita dibimbing Allah untuk menuju kebaikan yang lebih sempurna itu. Okay. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Udhan. Insyaallah pekan depan ya, Jumat depan bisa Ustaz? Bisa. Bisa insyaallah ya, dan tanggal 9 insyaallah ke Kalijambe Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz, kembali hari Jumat depan insyaallah kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar RDS, sebelum saya tutup acara ini ada satu informasi ya untuk Anda. Pendengar, hadiri dan ikuti pengajian akbar dengan tema Dengan Pendidikan Karakter Islami Siap Mencetak Kader-Kader Handal, menghadirkan pembicara Ustaz Ihsan SF,